Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masih kita melanjutkan pelajaran membaca kitab Tahaful Qari bi ta'liqat ala syarhi sunnah lil Imam Al-Barbahari karya Al-Allamah Shalal Fauzan hafizahullah. Kita masih melanjutkan di bab Al-Qur'an kalamullah wa laisa bimakhluq. Al-Qur'an adalah perkataan Allah dan bukan makhluk. Pada pertemuan yang lalu, Syekh kita telah membaca keterangan dari Syekh hafizahullah tentang keterangan dari beliau bahwasanya masalah perselisihan Al-Quran kalamullah dengan ahlul bidah, ini akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan perselisihan dengan ahlul bidah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukanlah permasalahan yang ringan, bukanlah permasalahan yang sepele. Bahkan ini adalah permasalahan prinsip yang sampai para ulama mati-matian mempertahankan prinsip yang satu ini. Barakallahu fikum. Sampai-sampai sebagian mereka itu meninggal dunia demi mempertahankan prinsip Al-Quran kalamullah di zaman fitnah kaum Mu'tazilah yang berkuasa di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Mereka sampai bertahan, tidak mau mengakui, menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena akidah Al-Quran adalah makhluk itu adalah akidah yang bid'ah, yang tidak boleh untuk diyakini. Demikian juga Al-Imam Ahmad rahimahullah sampai bertahun-tahun mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah. Beliau sampai tinggal sekian tahun di penjara. Dan beliau mengalami siksaan yang luar biasa. Sampai kawan-kawan beliau meninggal dunia karena siksaan-siksaan tersebut. Demi mempertahankan akidah Al-Quran adalah kalamullah. Seperti Al-Imam Muhammad bin Nuh. Iya. Sahabat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Meninggal dunia. Demi mempertahankan akidah Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga ini bukan permasalahan ringan sebagaimana Syekh hafizahullah sebutkan. Kemudian Syekh juga menyebutkan hafizahullah, kalau seandainya Allah dinafikan dari sifat kalam, sifat berbicara, Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sifat kalam, sifat bicara, ini adalah cacat, sebuah kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla dulu mencela patung anak sapi yang disembah oleh Bani Israel. Allah Azza wa Jalla mencela patung Bani Israel yang disembah oleh Bani Israel. Patung apa? Anak sapi yang terbuat dari emas. Allah Azza wa Jalla menyatakan, alam yaro annahu la yukallimuhum. Bukankah mereka melihat bahwasanya anak sapi ini enggak bisa bicara? Dalam ayat yang lainnya, awala yarawna alla yarji'a ilaihim qawla. Tidakkah mereka melihat bahwasannya patung anak sapi ini tidak bisa menjawab perkataan mereka? Tidak bisa bicara. Allah mencela peribadatan kepada anak sapi yang dipertuhankan. Tidak bisa bicara kok dijadikan Tuhan. Ya, patung anak sapi enggak bisa bicara kalau dijadikan Tuhan. Sehingga kalau tidak bisa bicara enggak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Karena memang Tuhan itu maha bisa berbicara. Allah Azza wa Jalla itu memiliki sifat kalam. Dengan kalam yang sempurna, yang tidak sama dengan kalam makhluknya. Barakallahu fikum. Maka farabu labudda annahu yatakallam, kata Syafi'i Allah. Maka Tuhan yang kita ibadahi, maka harus dia berbicara. Ya. Yudabbiru wa ya'muru wa yanha, mengatur, memerintahkan, melarang. Ini diantara sifat Allah Azza wa Jalla. Fallah Azza wa Jalla idza nufiya anhul kalam sara la yasluhu lil ilahiyati. Maka Allah Azza wa Jalla kalau dinafikan darinya sifat kalam, dikatakan Allah enggak berbicara, maka Allah enggak pantas untuk apa? Untuk dijadikan sebagai satu-satunya sesembah. Ta'ala Allah amma yakulun, maha tinggi Allah Azza wa Jalla dari apa yang mereka ucapkan. Bisa dipahami ya? Jadi ini konsekuensi mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah. Atau Allah tidak memiliki sifat kalam. Konsekuensinya berarti Allah Azza wa Jalla tidak berbicara. Dan Allah Azza wa Jalla tidak pantas untuk dijadikan sebagai satu-satunya sesembahan. Ya. Barakallahu fikum. Maka ini celaan terhadap Allah. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalam Allah, Allah tidak memiliki sifat kalam, maka ini sama saja mencela Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga fahadhihi mas'alatun 'azimatun. Ini masalah yang besar. Walihadza fa inna Imam Ahmad rahimahullah waqafa mawqifal jibal rasiyat. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah bersikap dalam masalah ini seperti gunung yang tegar, yang kokoh. Ya, walam yatanazal, beliau enggak mau mengalah. Walam yatanawwal atau walam yataawwal wa sabara 'alal mihnah, beliau tidak mentakwil. Beliau bersabar menghadapi mihnah ujian ini. Beliau walaupun dicambuk, ya, sampai cambukannya itu begitu mematikan, sampai berbulan-bulan setelah beliau dipenjara, dibebaskan dari penjara, beliau diobati sampai berbulan-bulan baru sembuh karena cambukan yang begitu dahsyat. Ya, bahkan sampai kawan-kawan beliau meninggal dunia, dibunuh oleh khalifah, ya, yang ketika itu berkuasa. Tapi Imam Ahmad apa? Waqafa mawqifal jibal ar-rasiyat, kata Syafi'i Allah, beliau bersikap tegar, kokoh seperti gunung yang begitu kuat, tegar berdiri kokoh. Demikian juga kita semuanya ikhwata liman azanallahu yakum, dalam berpegang dengan agama ini, dalam berpegang dengan prinsip agama ini, hendaknya kita menjadi seorang yang kokoh, kuat, tegar menjalankan agama ini. Ya, jangan apa? Jangan lembek. Jangan kendur. Tapi harus kita kokohkan diri-diri kita. Bersikap tegar dan kuat menjalankan agama ini. Ya. Imam Ahmad rahimahullah tidak mau ngalah, tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, gara-gara disiksa, ya, dipenjara sampai berbulan-bulan dipenjara di tempat yang sangat sempit lagi gelap, ya, subhanallah, beliau dalam keadaan tidak berubah sikap, beliau bersabar, ya. Beliau menyatakan ada syahadatullah wa sabara ala sijin wa ala dharb. Imam Ahmad rahimahullah bersabar untuk dipenjara atau untuk dipukul. Ya, wa ala ihanati min salasati khulafa. Beliau dihinakan sampai dibuka bajunya tinggal pakai sirwal. Dicambuk punggungnya. Ya, dipaksa untuk meyakini Al-Qur'an mengatakan Al-Qur'an apa? Makhluk. Dalam tiga khalifah, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Ya, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Dalam keadaan apa? Ikhwatal iman azanallahu yakum. Al-Imam Ahmad rahimahullah begitu lama mendapatkan siksaan, mendapatkan ya penghinaan dari ahlul bidah. Tapi ketika beliau tetap tegar di atas sunnah, ya akhirnya Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar kepada beliau. Rahimahullahu ta'ala. Tayyib, sampai ketika beliau berjumpa ya dengan salah seorang kawan beliau, Abu Ja'far Al-Ambari rahimahullah, ya, ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah ya dibawa safar ke Turtus, ya, dibuang. Ada kawan beliau, Abu Ja'far Al-Ambari rahimahullahu ta'ala, itu sampai berjuang ingin ketemu dengan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, ketika sebelum beliau dibuang ke Turtus, ya, dalam keadaan apa? Abu Ja'far Al-Ambari sampai menyeberang sungai Efrat. Tahu sungai Efrat ya? Sungai yang sangat besar di Irak. Dalam keadaan Abu Ja'far kemudian mengatakan, atau Imam Ahmad mengatakan, ay kallafta nafsak masyaqata safar quburul furati. Sungguh engkau ini memberat-beratkan dirimu untuk bersafar, bepergian sampai menyeberangi sungai Efrat demi untuk ketemu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sahabatnya. Kemudian Abu Ja'far mengatakan kepada Imam Ahmad, menasihati, ya hadza antal yawma ra'sun. Wahai Imam Ahmad, engkau sekarang adalah pemimpin. Wan nasu yaqtaduna bika. Manusia itu dalam keadaan yang akan meneladani dirimu, mencontoh dirimu. Fa wallahi la in ajabta ila khalqil Qur'an ya layujibina khulukun. Kalau engkau betul-betul menjawab bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, engkau betul-betul mengakui karena terpaksa, karena sudah dicambuk. Ya. Kalau engkau mengalah mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, ya, niscaya apa? Akan layujibina khulukun. Manusia-manusia makhluk yang sangat banyak itu akan mengikuti dirimu menjawab Al-Quran adalah makhluk. Ya, wa in anta lam tujib ya layam tanakna khulukun minan nasi kathirun. Kalau engkau tidak menjawab, kalau engkau betul-betul bertahan Al-Quran adalah kalamullah, ya, engkau menolak untuk mengatakan Al-Quran makhluk, niscaya ya makhluk yang banyak, manusia-manusia yang banyak yang mencontoh dirimu itu akan menolak pendapat Al-Quran itu adalah apa? Makhluk. Ya, mereka akan tetap bertahan mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya, wa ma hadza fa inna ar-rajula illam yaqtulka fa innaka tamut. Bersamaan dengan itu, kalau seandainya orang ini, yakni khalifah, ya, khalifah Al-Ma'mun Al-Mu'tasim yang paling keras. Kemudian di zaman Al-Wathiq, Al-Imam Ahmad rahimahullah sempat terjadi debat dengan Ibnu Abi Duat, ya, atau salah satu pembesar daripada pembesar Mu'tazilah, dan Imam Ahmad menang. Akhirnya beliau dibebaskan dan khalifah ketiga itu ya menjadi kembali rujuk kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Tapi Imam Ahmad ketika menjalani penderitaan di tiga khalifah ini disiksa habis-habisan. Ya, sampai kawan-kawannya meninggal dunia gara-gara mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya, Imam Ahmad itu dalam keadaan bertahan. Kenapa? Karena beliau diikuti dan ditunggu-tunggu oleh manusia. Ya, ditunggu-tunggu oleh manusia. Kalau Imam Ahmad bilang Al-Quran makhluk, kita semuanya bilang Al-Quran makhluk. Ya, dalam keadaan apa? Di beliau diingatkan oleh sahabatnya Abu Ja'far Al-Ambari rahimahullah. Beliau sampai mengatakan, kalau engkau bertahan, ya, ha'illam tujib, layam tana'na hulukun minan nasi kathirun. Kalau engkau tidak menjawab, atau engkau tidak mengikuti keinginan mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, engkau tetap menolak pendapat Al-Quran adalah makhluk, niscaya manusia akan menolak. Ya, manusia yang sangat banyak itu akan menolak pendapat tersebut. Ya. Kemudian beliau mengingatkan, wa ma hadza fa inna rajul lam yak illam yaqtulka fa innaka tamut. Ketahuilah kalau khalifah ini dia tidak membunuh dirimu, engkau tetap akan mati. Setiap kita akan mati. Ya, la budda minal maut, karena kematian pasti terjadi. Fattaqillaha wa la tujib. Maka bertakwalah engkau wahai Imam Ahmad, dan janganlah engkau memenuhi ajakan mereka untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ya. Faja'ala Imam Ahmad yabki. Imam Ahmad langsung menangis. Ya, beliau mengatakan, "Masya Allah, ya Abu Ja'far, a'id 'alayya." Beliau nangis. Ya, beliau mengatakan, "Wahai Abu Ja'far, ulangi lagi nasihatmu." Sampai akhirnya mendengar nasihat dari kawannya, Imam Ahmad tetap tegar. Ya, Imam Ahmad tetap tegar, beliau tidak memenuhi ajakan khalifah untuk mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, makhluk, dan beliau sampai ya bertahan mati-matian. Ya, diingatkan oleh sahabatnya Abu Ja'far Al-Ambari. Sampai kemudian ketika di zaman Al-Imam Wathiq Billah, ya Al-Imam apa Al-Khalifah Wathiq Billah, khalifah 3 generasi. Ya. Awalnya beliau sangat apa Wathiq Billah ini sangat keras siksaannya kepada Imam Ahmad. Tapi setelah beliau mendengarkan debatnya Imam Ahmad dengan tokoh Mu'tazilah, penasihat khalifah ketika itu Ibnu Abi Duat, ya, atau Bishr al-Marisi, akhirnya Imam Ahmad mendapatkan kemenangan dalam debatnya, ya, dengan hujjah yang tidak terbantahkan, karena memang akidah Al-Quran makhluk itu enggak ada di zaman Rasulullah, enggak ada di zaman Abu Bakar Siddiq, enggak ada di zaman Umar, Utsman dan seterusnya. Kalau sekarang antum paksakan, ya, kemudian baru menyadari, ya, khalifah al-Wathiq bin Umman, wafatnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya, Abu Bakar tetap memerangi orang-orang yang ya tidak mau membayar zakat. Atau Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tetap mengutus pasukan perang. Ya, ketika manusia banyak murtad. Ketika Rasulullah SAW wafat, banyak manusia kembali murtad. Ya, dianggap wah Muhammad sudah meninggal, berarti sudah lemah, enggak ada lagi kekuatan. Tapi ternyata Abu Bakar mengirim pasukan yang begitu besar. Ya, pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu apa? Lanjutkan walaupun Rasulullah SAW sudah wafat. Sehingga orang-orang yang tadi hampir murtad, wah berarti masih kokoh, masih eksis mereka. Enggak jadi murtad di zaman Abu Bakar, kembali beriman. Sehingga diselamatkan dari kekufuran dengan sebab apa? Kokohnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berpegang dengan sunnah. Demikian juga ketika Yaumul Mihnah, hari ujian dipaksakan akidah Al-Quran makhluk di zaman Imam Ahmad. Di 3 khalifah. Zaman Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan juga Khalifah Al-Wathiq Billah. 3 khalifah ini dipaksakan ya untuk meyakini, semua rakyat dipaksakan untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad bertahan mati-matian. Walaupun banyak para ulama dan kawan-kawan Imam Ahmad yang meninggal, ada yang terpaksa ikut meyakini dengan lisannya, hatinya tidak mau meyakini. Ya, mengatakan Al-Quran adalah makhluk karena siksaan yang begitu dahsyat. Akan tapi Imam Ahmad bertahan sampai akhirnya biidznillah taala ya Imam Ahmad dibebaskan dari ya akidah tersebut, dan biidznillah manusia banyak selamat dari kekufuran di zaman beliau rahimahullahu taala wa ardahu. Tayib. Kemudian kata beliau jadi di 3 khalifah Imam Ahmad bersabar tadi ya. Khalifah siapa? Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Kulluhum tataba'u ala ta'dhibih. Ini 3 khalifah ini ya. Itu terus menerus, yang ini kakak adik ini ya. Ya, Mu'tasim dan ya, apa Al-Ma'mun Al-Mu'tasim kakak adik. Kalau ini anaknya Al-Mu'tasim Al-Wathiq. Tayyib, dalam keadaan apa? Tiga khalifah ini bahu-membahu saling mewasiatkan kepada penerusnya untuk menyiksa dan menyakiti para. Kalau ini anaknya Al-Mu'tasim, Al-Wasik. Tayyib, dalam keadaan apa? Tiga khalifah ini bahu-membahu saling mewasiatkan kepada penerusnya untuk menyiksa dan menyakiti para ahlu sunnah yang tidak meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ya, mereka mewajibkan ya untuk apa? Meyakini Al-Quran adalah makhluk. Akidah kufur. Tayyib. Yuriduna minhu an yatanazzal. Tiga khalifah ini menyiksa-menyiksa Imam Ahmad, memenjara Imam Ahmad agar Imam Ahmad bisa mengalah. Fa'afa rahimahullah wa sabata. Imam Ahmad tidak mau, tetap tegar. Ya, wa fi akhiri ahdil wasik yuqal innahu raja'a lama hasalat indahu munawwarah baina alimin ahli sunnah wa baina Bishir al-Marisi. Ya, dan ketiga di akhir pemerintahan Khalifah Al-Wasik, Al-Wasik billah, ya ini gelarnya, maka rujuklah beliau alim apa Khalifah Al-Wasik billah, ya rujuk dari apa yang terjadi dari apa namanya pendapat Al-Quran adalah makhluk ketika terjadi munawwarah, perdebatan antara seorang alim ahlu sunnah dengan Bishir al-Marisi, ya wangkasar al-Marisi, Bishir al-Marisi kemudian dalam keadaan dipatahkan dalil-dalilnya, ya wa inda dzalika taraja al-wasit, kemudian Khalifah al-Wasik billah rujuk dari akidah tersebut sampai akhirnya apa, beliau mendakwahkan dakwah ahlu sunnah meyakini Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, dan ini kemudian disebarkan di penjuru-penjuru negeri. Barakallahu fikum. Karena sebab apa? Kesabaran dan perjuangan alim ahlu sunnah, imamnya di saat itu Imam Ahmad ibn Hanbal, ya rahimahullahu ta'ala. Jadi khawatir iman azinallahikum, masalah ini kata beliau, falhasil anna adil masalah azimah, masalah Al-Quran adalah kalamullah, masalah yang sangat besar, masalah yang sangat luar biasa. Wahia muhimmatun jiddan. Ini masalah penting sekali. Ya, tadi sudah disebutkan di antara konsekuensi jelek, konsekuensi daripada meyakini Al-Quran itu makhluk atau Allah Azza wa Jalla tidak berbicara, tidak memiliki sifat kalam, maka itu sama saja mencela Allah Azza wa Jalla. Ya, mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka akidah ini adalah apa? Akidah yang sangat penting, menyatakan Al-Quran kalamullah dan Allah memiliki sifat kalam. Akidah yang sangat penting. Walayu tahawanu biha, enggak boleh disepelekan. Walayu qol kama yaqulu ba'dul juhal wal kujab ya wal musaqafin. Ya. Jangan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang-orang jahil, para penulis atau para wartawan, ya. Atau ahli saqafah, orang yang suka melihat perkara kekinian, awil asyairah atau kelompok asyairah, au man nahanahwahum, atau orang-orang yang berjalan yang semisal dengan mereka. Mereka mengatakan hadhihi mas'alatun la tahtamilu kull hadzal ihtimam. Ya, masalah ini tidak seberat yang seperti mereka sebutkan. Ya, masalah ini tidak terlalu penting yang seperti mereka apa? Perhatikan seperti ini, ahlu sunnah perhatikan. Ya, wa hadhihi rudud, enggak perlulah ada bantah-bantahan semacam ini. Wa qad ihtajjal Imam Ahmad alaihi biqoulihi hatta yasma kalam Allah. Kadzalikum qala Allah min qabl. Ya, maka Imam Ahmad rahimahullah menghujahi mereka. Ya. Masalah Al-Qur'an kalamullah disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, hatta yasma kalam Allah. Ya, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma kalam Allah. Kalau ada seorang musyrikin, ya, salah seorang musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka sampai mereka mendengar kalam Allah. Ya, sampai mereka mendengar apa? Kalam Allah. Sehingga apa? Al-Qur'an kalam Allah, bukan makhluk. Demikian juga dalam surat Al-Fatah ayat 15. Kadzalikum qala Allah min qablu. Demikianlah ya sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah firmankan sebelum itu. Ya. Qala Allah, Allah berkata, Allah berbicara Allah memiliki sifat kalam. Ya, asbata li nafsihil kalam wal qaul. Allah menetapkan pada dirinya sifat kalam, sifat berbicara. Jadi jelas. Ya, Al-Qur'an mengatakan Allah berbicara. Allah Azza wa Jalla berkata-kata. Ya, bahkan Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya, diabadikan dalam beberapa surat, ya ikhwah. Ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan misalkan dalam surat Thaha, "Wa matilka bi yaminika ya Musa." Ya. "Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, ya, sesungguhnya aku ini Rabbmu. Lepaskan sendalmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah suci, lembah tua. Ya, "Wa anakhtartuka fastami' lima yuha." Aku sudah memilih engkau untuk jadi rasul, maka dengarkan. Ya, apa yang akan diwahyukan kepadamu? Ya, subhanallah. Ini perkataan Allah kepada Nabi Musa. Ya, perkataan Allah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang bisa didengar oleh Nabi Musa. Ya, Allah azza wa jalla menyatakan, "Inni anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali aku. Sembahlah aku, kata Allah. Ya, wa aqimis sholata li dzikri. Ya, maka tegakkan sholat untuk mengingat aku. Ya, sampai kemudian apa dalam beberapa ayat, ya, Allah azza wa jalla bertanya, "Wa matilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya. Nabi Musa menjawab karena bisa dengar. Ya, Nabi Musa bisa mendengar ucapan Allah azza wa jalla, perkataan Allah. Nabi Musa mengatakan, ya, "Hiya asaya atawakka'u 'alaiha." Ini tongkatku ya Allah. Saya pakai untuk bersandar. Wahu shubiha ala ghonami, yang saya pakai untuk mencarikan makan, menjatuhkan dedaunan dan dedaunan dari daun-daun bidara dan sejenisnya untuk kasih makan kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan aku punya hajat yang lainnya. Nabi Musa bicara baku balas dengan Allah Subhanahu wa taala di lembah tua. Ya, lembah yang disucikan. Barakallahu fikum, yang Nabi Musa alaihi salatu wasallam disuruh melepaskan sendalnya di situ. Sehingga begitu jelasnya dalam Al-Qur'an, bukan cuma dalam surat Thaha, di surat-surat yang lainnya disebutkan Allah azza wa jalla itu berfirman, berbicara kepada Nabi Musa. Demikian juga Allah azza wa jalla berkata kepada siapa? Yang lainnya dari kalangan para anbiya atau yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ikhwata liman azanallahu yakum, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan Allah itu berbicara, ya, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Termasuk salah satu daripada perkataan Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim itu adalah firman Allah, perkataan Allah azza wa jalla. Ya, Allah azza wa jalla berkata di dalam Al-Qur'an. Termasuk juga dalam kitab-kitab terdahulu Allah azza wa jalla berfirman, berkata dalam kitab-kitab terdahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kita lanjutkan keterangan dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, ya, Al-Qur'an kalamullah, beliau menukilkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Al-Qur'an kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu." Al-Qur'an adalah kalamullah, tanziluhu. Ai Al-Qur'an anzalahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Al-Qur'an adalah Allah menurunkannya kepada nabinya, Nabi Muhammad, biwasitati Jibril alaihi salatu wasalam, dengan melalui perantara Jibril alaihi salatu wasalam. Jadi Al-Qur'an diturunkan, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Allah azza wa jalla menyatakan, "Nazzala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Allah menurunkan Al-Qur'an, ya, atau yang membawa turun adalah ruhul amin Jibril, ya, dari Allah yang membawanya malaikat Jibril, ala qalbika, disampaikan ke dalam hatimu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang begitu jelas. Surat Asy-Syu'ara ayat 193-195. Sehingga Al-Qur'an wadih, kata beliau, hadza wadih wa jali ma hadza, ya, fayati man yaqul Al-Qur'an makhluk. Ya. Ini sangat jelas, Al-Qur'an kalamullah, Allah turunkan kepada Jibril, Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Tapi bersamaan dengan itu, ada orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, ghairu munazzal. Al-Quran makhluk, Al-Quran itu tidak diturunkan. Subhanallah. Ya, wallahu lam yatakallam bih. Allah tidak berbicara dengan Al-Quran. Wallahu la yusaf bil kalam. Kata mereka, Allah tidak disifati dengan berbicara. Ta'alallahu amma yakulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Jadi Al-Quran, kalamullah. Dan Al-Quran dibawa oleh Jibril. Disampaikan kepada Muhammad. Ya, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Jibril. Disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib ya. Dan kemarin sudah kita bahas. Bahwasannya apa? Kalau bedakan antara istilah mushaf Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, saya ingin membeli mushaf. Ya, yang dimaksud adalah mushafnya. Al-Quran ya, yang tertulis dalam mushaf. Jadi, kalau kita mau bicara, tolong ambilkan saya mushaf. Maksudnya adalah mushaf. Ya, sebagian kita mengatakan ambilkan saya Al-Quran. Ya, ini istilah yang kurang tepat. Ambilkan saya mushaf. Lah mushaf bukunya, kertasnya, tintanya, ya, bukunya, kertasnya, tintanya itu makhluk. Tapi huruf-huruf yang tersusun di dalamnya, yang tertulis di dalamnya, rangkaian kata-kata yang tertulis di dalamnya itu bukan makhluk, itu kalamullah. Ya. Demikian juga yang barakallahu fikum yang kita baca dalam setiap hari dari Al-Quran itu bukan makhluk, itu kalamullah. Tapi suara kita yang membacanya, suaranya ini suara makhluk. Tapi yang disuarakan itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, yang disuarakan kalamullah bukan makhluk. Ya, tapi yang menyuarakan makhluk. Siapa? Manusia, kita semuanya. Tapi yang disuarakan itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Huruf-hurufnya yang berbunyi dari rangkaian-rangkaian huruf di Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, sehingga kita harus pahami barakallahu fikum. Karena itu diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian apa? Ya, dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad memberi peringatan kepada manusia dengan Al-Quran tersebut. Taib. Sehingga ini sifat daripada Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam Al-Barbahri menyatakan wa tanziluhu wa nuruhu. Al-Quran adalah ya diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Al-Quran adalah cahaya. Ya, Al-Quran yusuf bi annahu nurun. Disifati Al-Quran sebagai cahaya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Syura ayat yang ke-52, ya, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tapi kami menjadikannya sebagai cahaya. Al-Quran Allah jadikan sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'. Kami memberikan hidayah dengan Al-Quran kepada siapa saja yang kami kehendaki. Min ibadina, dari para hamba-hamba kami. Wa yusamma nuran. Di sini dikatakan Allah itu apa? Allah menyatakan Al-Quran adalah cahaya. Bisa menerangi jiwa-jiwa para hamba dengan hidayah sehingga menjadi beriman. Wa yusamma ruhan. Al-Quran juga Allah namakan ruh. Ya. Dalam surat Syura ayat 52. Ya, wa kadzalika wahayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruham min amrina. Ruh dari perintah kami. Ya, ruh. Kenapa dikatakan ruh, kata Syekh Hafizullah? Li'annal quluba tahya bih. Karena hati akan menjadi hidup dengan Al-Quran. Ya, hati akan menjadi hidup ketika dibacakan dengannya Al-Quran. Ketika diisi dengan Al-Quran. Kama annal abdan tahya biruh. Sebagaimana badan bisa hidup ketika ada arwahnya, ada ruhnya. Ya, maka fahuwa ruhul qulub. Al-Quran itu ruhnya hati. Hati akan bisa menjadi hidup dengan sebab apa? Diisi dengan Al-Quran. Ya, dibacakan padanya Al-Quran. Dipelajari dalam hatinya Al-Quran. Kemudian diamalkan dengannya Al-Quran, maka hati akan bisa menjadi hidup, ya, menjadi hidup dengan Al-Quranul Karim. Waruh al-ma'rufah ruhul abdan. Kalau ruh yang kita biasa kenali, ruh untuk badan. Ya, dalam keadaan apa? Fahuwa nurun, maka Al-Quran itu cahaya, wahuwa ruh, Al-Quran juga ruh. Yang bisa menghidupkan hati-hati para hamba. Sehingga orang-orang kafir hati mereka mati. Karena kosong daripada Al-Quran. Ya. Orang-orang yang beriman, itu mereka orang-orang yang hidup. Dan mereka akan mendalami kehidupan yang hakiki nanti di surga orang-orang yang beriman. Karena hatinya hidup dengan Al-Quran. Hatinya diisi dengan apa? Al-Quran. Sehingga Al-Quran begitu penting buat kita semuanya. Untuk kita membacanya, untuk kita mentadabburinya, untuk kita menghayati dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Ya. Wahuwa hudan. Al-Quran itu petunjuk buat kita. Wahuwa tadhkiratun wa mau'izatun. Al-Quran juga peringatan. Ya, dan nasihat buat kita semuanya. Walahu asmaun katsiratun. Dan Al-Quran memiliki nama-nama yang banyak. Mimma yadullu ala izmatih. Yang menunjukkan atas agungnya Al-Quranul Karim. Al-Quran luar biasa. Ya, yang tidak akan pernah bosan kita membaca. Tidak akan pernah jemu kita membacanya. Bahkan semakin dibaca, semakin kita mendapatkan kenikmatan. Semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita akan merasakan ya kelezatan. Dan juga akan merasakan apa? Keindahan isinya. Kedalaman maknanya. Ya, semakin hidup. Dengan kehidupan yang sangat indah ketika betul-betul mempelajari Al-Quranul Karim. Ya, khatalimana azzaanallahu yakum, sehingga Al-Quran harus kita agungkan, harus kita muliakan. Ya, di antara apa namanya hak Al-Quran untuk kita apa? Berlaku tulus kepadanya. Ya, adinun nasihah. Agama ini adalah ketulusan. Agama ini ketulusan. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah untuk siapa? Lillah wali kitabihi. Wali rasulihi, wali aimatil muslimin wa ammatihim. Ketulusan untuk Allah, ketulusan untuk kitabnya. Kitab Al-Quran. Ya. Untuk rasulnya. Ya, untuk imam-imam kaum muslimin. Ketulusan untuk kitab Al-Quran, untuk kita baca. Kita tunaikan haknya. Ya. Kita betul-betul pelajari. Ya, hak Al-Quran begitu besar pada kita semuanya. Ya. Al-Quran betul-betul wajib untuk kita apa? Perhatikan, bukan cuma sekedar dibaca, diambil barokahnya, diambil pahalanya, enggak, tapi dibaca dengan isinya, ya, yang isinya pokoknya itu adalah tauhid, ya, pokoknya adalah tauhid. Sehingga kalau betul-betul mau mempelajari Al-Quran, mempelajari maknanya, dia akan betul-betul menjadi seorang yang bertauhid, karena pokok isi dari Al-Quranul Karim adalah tauhid. Ya, khotul liman azanallahu yakum. Demikianlah ya Al-Qur'an begitu besar keagungannya, yang mana Al-Qur'an memiliki ya apa namanya? Nama-nama yang tadi salah satu yang disebutkan oleh beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian beliau mensyarah ucapan Al-Imam Al-Barbahari selanjutnya, li anna Al-Qur'an minallah wa ma kana minallah falaysa makhluq. Karena Al-Qur'an itu adalah dari sisi Allah, datangnya dari sisi Allah. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, minhu bada, ya, dari Allah dimulai Al-Qur'an, bermula Al-Qur'anul Karim. Ya, wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah itu dikembalikan Al-Qur'an. Wa makana minallah falaysa makhluq, maka yang datang dari si Allah itu bukan makhluk. Ya, Allah jalla wa ala bi asma'ihi wa sifatihi laysa bi makhluq. Allah azza wa jalla, nama-namanya, sifat-sifatnya bukan makhluk. Ya. Fahuwa khalikun wa ghairu makhluk. Allah itu pencipta, bukan makhluk. Ya, dalam keadaan apa? Allah yang maha pencipta dan Allah bukan makhluk. Semuanya sepakat. Maka apa yang datang dari si Allah juga bukan makhluk. Termasuk Al-Quran. Ya, datang dari si Allah Azza wa Jalla. Maka bukan makhluk. Fala yuqal innal asma wa sifati makhlukatun. Maka tidak dikatakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu makhluk. Li'annaha minallah. Karena itu datang dari si Allah Azza wa Jalla. Ya. Fama kana minallah fahuwa ghairu makhluk. Apa yang datang dari si Allah, maka itu bukan makhluk. Bimakna dalam artian, annallaha yusafu biha. Allah disifati dengan itu. Ya, Allah disifati dengan kalam. Allah disifati dengan ya, Al-Kalam, sifat berbicara, ya, termasuk kalamnya Allah Azza wa Jalla adalah Al-Qur'an. Ya. Allah bi asma'ihi wa sifatihi khaliq. Allah dengan segala nama dan sifatnya itu Allah yang Maha Pencipta. Ya, bukan makhluk. Termasuk kalamullah, yakni Al-Qur'an, itu bukan makhluk. Wa ma 'adahu fa huwa makhluk. Apa yang selain daripada Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, apa yang selain dari afan? Apa yang selain daripada Allah? Selain dari Allah itu makhluk. Ya, tapi ya selain daripada Allah makhluk. Lah, termasuk yang bagian daripada Allah adalah sifat-sifatnya. Sifat itu enggak mungkin bisa dilepaskan dari mausufnya. Ya. Kalam sifat Allah. Itu enggak mungkin bisa dilepaskan dari apa? Dipisahkan dari yang disifati, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi yang namanya sifat itu bukan bagian dari apa? Bukan bagian dari makhluk. Ya, sifat Allah adalah bagian dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sifat itu enggak mungkin dipisahkan dari mausufnya. Coba kalau sekarang ada, ya, ada seorang, ya, seorang namanya si Fulan, ya, dia gemuk sifatnya, misalkan. Kemudian, apakah kemudian gemuk itu terpisah dari Fulan ini? Kan enggak. Pasti menyatu dengan si Fulan. Enggak mungkin bisa dipisahkan. Antara sifat dengan mausufnya enggak mungkin dipisahkan. Ya, bagian daripada mausufnya. Barakallahu fiikum. Ya, ini secara akal seperti itu para ulama menjelaskan. Demikian juga Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat, berbagai macam sifat. Ya, salah satu sifat Allah adalah kalam, sifat berbicara. Ya, dan salah satu daripada kalamullah adalah Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an itu enggak mungkin dipisahkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, Al-Qur'an enggak mungkin dipisahkan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Ya, sebagaimana dalam doa ketika singgah di satu tempat, ya, dalam hadisnya siapa? Khawlah bintu Sa'labah radhiyallahu taala anha, ya. Ketika Rasulullah SAW menyatakan man nazzala manzilan, ya, barang siapa singgah di satu tempat lalu dia fayaqulu, lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammah ya min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari segala yang Allah cipta. Di sini dikatakan doanya apa? Aku berlindung dari atau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Berlindung dari apa? Segala kejelekan apa yang Allah ciptakan. Barang siapa yang baca zikir ini di satu daerah singgah, baca zikir ini, mau ke kebun baca zikir ini, mau ke laut baca zikir ini, ya. Maka lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilih dzalik. Dia tidak akan dimudaratkan oleh apapun sampai dia meninggalkan tempatnya yang dia singgahi tadi. Ya, mau singgah di laut banyak jin, di laut banyak binatang berbisa, banyak bete bone, ya. Tau bete bone? Ya, ular laut. Ya, banyak ikan bisa, banyak macam-macam. Ya, mau ke kebun banyak jin, banyak kerajaan setan dan seterusnya. Ya, mau singgah di satu daerah dimanapun baca zikir ini. Zikirnya apa bunyinya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, kalimat-kalimat Allah di sini, yakni ucapan-ucapan Allah. Min syarri ma khalaq, dari apa yang Allah cipta. Para ulama menyebutkan, kalau seandainya kalimatullah itu makhluk, ya, maka tentunya kita enggak boleh berlindung dengan makhluk. Ya. Paham ya sisi pendalilannya? Kalau seandainya kalimatullah itu adalah makhluk seperti ucapannya ahlul bidah, maka kita enggak boleh berlindung dengan kalimatullah. Karena berlindung itu syirik. Ya, minta perlindungan kepada makhluk hukumnya apa? Syirik. Hal ini menunjukkan bahwasanya kalimatullah bukan makhluk. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan, ini diantara manfaat doa ini luar biasa. Kita harus baca setiap kali kita singgah, ya, mau ke kebun, mau ke pasar, mau kemana, ke tempat manapun yang kita baru singgahi, baca ini agar kita tidak kena mudorot. Tidak akan dimudorotkan oleh apapun, makhluk yang kelihatan, makhluk yang tidak kelihatan, bangsa jinnya, bangsa manusianya, hewan berbisanya, ya, termasuk juga benda-benda yang bisa memudaratkan kita, enggak akan bisa insyaallah ketika membaca zikir ini. Ya, dan zikirnya ternyata kita minta perlindungan kepada kalimatullah. Dan kalimatullah bukan makhluk. Kalau seandainya kalimatullah itu makhluk, maka berlindung dengannya itu syirik. Karena berlindung dengan selain Allah. Ya, berlindung dengan makhluk syirik. Sehingga menunjukkan bahwasanya kalamullah bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Tapi apa? Bagian daripada zat Allah. Kalamullah bagian daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak terpisahkan dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita boleh berlindung ya dengan apa? Kalimatullah. Barakallahu fikum. Ya, dari kalimatullah, kalamullah itu bagian dari diri Allah Azza wa Jalla. Termasuk Al-Quran itu bagian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam keadaan apa? Allah disifati dengannya. Ya, maka itu bukan makhluk. Fallahu bi asma'ihi wa sifatihi khaliq wa ma'adahu fahuwa makhluk. Maka Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifatnya itu adalah khaliq, sang pencipta. Dan selain daripada Allah, itulah yang namanya makhluk. Sehingga kalamullah, ya, Al-Quran, kalamullah bukan makhluk. Dan kita harus meyakininya sebagai prinsip dalam hidup kita. Wallahualam suhab ya ikhwah, ini yang bisa dibahas pada malam hari ini. Kita lanjut bi'idnillah di waktu yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma rabbana alhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.